Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوانا في دين أعزكم الله. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepadanya atas taufik dan takdirnya sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh secara berjamaah. Dan pada subuh hari ini adalah subuh yang ke-9 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 2021 miladiah. Hari Rabu. Di pertemuan kali ini kita akan membacakan Al-Majlisus Tsamin, majlis yang ke-8. Qala hafidhahullah fi dzikri asyribati ahli jannah. Itu menyebutkan tentang minuman ahli jannah. Minuman penduduk surga. Maka setelah beliau, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, "Zakarallahu subhanahu wa ta'ala asyribata ahli jannah." Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim minuman ahlul jannah. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli samarat. Di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga terdapat sungai dari air yang tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Dan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. dan sungai dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min 'asalin musaffa, dan sungai dari madu yang murni. Wa lahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka, bagi ahlul jannah, di dalam jannah, min kulli thamarat, mereka mendapatkan semua jenis buah-buahan. Kemudian kata Syekh hafizahullah, hadhihi al-ashribatu hiya ashribatu ahli dunya, minuman-minuman tadi adalah minuman-minuman manusia di dunia ini. Jadi ada air, ada susu, ada khamar, ada madu. Qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala annaha fi jannah, namun minuman tadi Allah sebutkan bahwa itu di surga. Walakin takhtalifu amma fi dunya wa amma ya'rifuhu an-nas, akan tetapi hakikat minuman yang ada dalam surga itu berbeda dengan yang ada di dunia dan dari apa yang diketahui oleh manusia. Wa in kanat tashtariku fil ismi wa tashtariku fil ma'na, sekalipun namanya sama, maknanya juga sama. Ya. Sama-sama air, air biasa. Ya, sama-sama susu, khamar dan madu. Ini dari sisi nama dan makna sama. Walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah, akan tetapi berbeda hakikat dan bentuknya, modelnya. Fal ashribatu allati fid dunya tanqati', minuman yang ada di dunia itu terputus. Ya. Nah, susu, madu, khamr, air, itu terputus. Dalam arti bahwa minuman di dunia terbatas. Nah, wa amma ashribatul jannah fa innaha la tanqati'u abada, adapun minuman di dalam surga adalah minuman yang tidak putus selama-lamanya. Wal ashribatu allati fid dunya qalilatun kamiyatuha, minuman-minuman di dunia itu sedikit jumlahnya. Ya, sedikit jumlahnya. Walakin al ashribatu allati fil jannah anharun tajri, akan tetapi minuman-minuman yang ada dalam surga itu dalam bentuk sungai yang terus mengalir. Ya, di rumah kalau kita bikin susu paling ya berapa gelas, terbatas. Di dalam surga bukan lagi pakai gelas, sungai, ya, sungai yang mengalir terus, tidak pernah berkurang, ya, tidak pernah surut airnya. Wal ashribatul lati fid dunya tataghayyaru wa tafsadu, minuman-minuman yang ada di dunia itu berubah dan kadang-kadang rusak. Fal ma'u idza hubisa fa innahu ya'sanu wa yantanu, air, ya, air biasa, air putih itu kalau ditahan terus, disimpan, itu akan berubah, ya, dan akan bau. Nah, wa ammal ma' alladhi fil jannah fa innahu la yataghayyar abadan wa la yafsadu, adapun air di dalam surga maka tidak akan berubah selama-lamanya dan tidak akan rusak. Sawa'un kana jarian au kana mahbusan, sama saja apakah airnya mengalir ataukah tertahan. Yang jelas kalau dalam surga tidak akan berubah dan tidak akan rusak. Maka kemudian beliau merinci, ya, satu persatu tentang minuman-minuman tadi. واللبن الذي في الدنيا إذا تأخر يفسد وتصيبه الحموضة والانقباض. Susu, ya, yang ada di dunia apabila terlambat kita minum, itu akan rusak dan berubah menjadi masam, agak kecut, basi, ya. Wa rubbama yatakhammar, dan bisa jadi, ya, susu ini kalau tidak diminum dan juga tidak dimasukkan di kulkas, tetap disimpan di atas meja, dia akan menjadi arak, ya, menjadi arak, memabukkan, ya. Amma labanul jannah fa innahu la yataghayyar ta'muhu abada. Adapun susu di dalam surga tidak akan berubah rasanya selama-lamanya. Mahma talal baqa'u wa mahma ta'akhkhara istimaluhu. Walaupun ya lama dan walaupun terlambat diminum. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tanpa dimasukkan di kulkas, itu akan na'am tetap pada rasa dan baunya. Fa innahu da'imun thayyibun la yataghayyar. Sungguhnya akan tetap bagus dan tidak berubah. Al khamrul lati fid dunya khabithatun muntinatun muzilatun lil aqli muskiratun. Rincian berikutnya tentang khamar, ya. Khamar di dunia itu jelek, berbau, menghilangkan akal, memabukkan. Tajurru al ashabiha awrailat, akan menyeret orang-orang yang meminumnya di dunia kepada kebinasaan, kerusakan. Nah, tajurru alaihimul fasada wa dhahabal uqul. Khamar di dunia ini akan menyeret manusia, menyeret orang-orang yang meminumnya kepada kerusakan dan hilangnya akal mereka. Fahiya ummul khaba'ith, sehingga khamar ini adalah induknya kejelekan dan keburukan. Kejelekan dan keburukan ya bermula dari sana, bermula dari khamar. Sehingga orang yang sudah minum khamar di dunia, kemudian dia mabuk, ya, semua perbuatan dosa dan maksiat bisa dia lakukan. Mencuri, berjudi, berzina, bahkan membunuh, ya. Nah, bisa dilakukan oleh orang yang sudah mabuk. Wa qad harramaha Allahu wa rasuluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan khamar ini. Wa ajma'ati syara'i'u 'ala tahrimi khamrid dunya, dan syariat-syariat telah sepakat untuk mengharamkan khamar di dunia. Wa aidan turitsul marada fil jismi, dan juga menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia. Wa yusabu mudminuha bi fasadi jismihi, orang yang sudah kecanduan khamar, naam, itu akan merusak jasmaninya. Ta'ulu bihi il halak wa tuhdithu amradan musta'siyatan la yumkinu ilajuha. Kemudian akan mengantarkan kepada kehancuran dan kebinasaan. Bahkan menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak dapat diobati. Ya. Jadi orang yang sudah kecanduan minum khamar, naam, akan merusak tubuhnya. Naam, akan mendatangkan al-halak, kebinasaan yang tidak bisa diobati. La yukinu ilayhu, tidak mungkin bisa diobati. Samahallahu ta'ala rijisan min amali syaitan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sebagai rijis. Rijis itu adalah perbuatan keji, kotoran, min amali syaitan, dari amalan syaitan, dari perbuatan syaitan. Inilah penyakitnya, penyakit yang tidak bisa diobati kecuali bagi mereka-mereka yang bertaubat tentunya. Ya kan, semua dosa bagaimanapun besarnya kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya mengampuni dan menghapuskannya. Amma khamrul jannah innaha khamrun thayyibatun laisa fiha afatun wa laisa fiha qadarun. Adapun khamar dalam surga, maka dia adalah khamar yang thayyib, ya, khamr yang bagus. Tidak ada padanya kekurangan. Tidak ada padanya kekeruhan. Wala tuzhibul uqul, dan juga tidak menghilangkan akal. Ya. Tidak menjadikan peminumnya mabuk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, la yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-19. La yusadda'una 'anha, tidak membuat pening. Di orang yang minum khamr di dalam surga tidak membuat dia pening, dan la yunzifun, tidak membuat dia mabuk. Tidak memabukkan. Nafa subhanahu an khamir jannati al-afat allati fi khamir dunya. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan pada khamir dalam surga kekurangan-kekurangan yang ada pada khamir di dunia. Fa khamru dunya khabisatun wa khamru jannah tayyibatun. Maka khamir di dunia itu jelek, adapun khamir dalam surga itu bagus. Walihada qala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, lazzatin lisyaribin. Khamr itu lezat, ya, bagi orang-orang yang meminumnya. Khilafa khamr dunia, berbeda dengan khamr di dunia. Fa innaha la lazzata fiha, sesungguhnya khamr di dunia itu tidak ada kelezatan padanya. Bal hiya murratul ta'mi, bahkan khamr di dunia itu pahit rasanya. Ya, pahit rasanya. Karihatu mazak, kemudian na'am, rasanya juga tidak enak. Khabisatur raihah, baunya tidak sedap. Sayyatul athar ala man syaribaha, pengaruhnya pun jelek bagi yang meminumnya. Wa qad rataballahu ala syaribiha al-hadda bi ay yujlada 80 jaldah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, hukuman had bagi orang yang meminum khamr di dunia, yaitu harus dicambuk 80 kali. 80 kali cambukan. Ini bagi peminum khamr di dunia. Hukum ini adalah tetap Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum had. Ya. Menunjukkan bahwa minum khamr adalah dosa besar karena mengakibatkan adanya hukum had. Ya. وَأَسْقَطَ عَدَالَتَهُ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ إِلَّا أَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan adalah orang tersebut. Ini peminum khamr, itu tidak diterima persaksiannya. Kalau dia menjadi saksi di pengadilan, tidak diterima. Kalau dia diketahui sebagai peminum khamr. Sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan seorang muslim yang tidak diterima persaksiannya itu menunjukkan bahwa dia melakukan dosa yang besar. Hilang adalahnya. Ya. Sifat adalah yang ada pada dirinya itu hilang. Liannahu murtakibun likabirati min kabairi dzunub. Karena dia telah melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Amma khamrul jannati fa innaha thayyibatun nafi'atun ladzidah. Adapun khamr dalam surga, dia adalah minuman yang thayyibah, minuman yang baik, yang bermanfaat, yang lezat. La ya'tariha ayyu afatin min afati khamri dunya. Tidak dimasuki dan tidak ditimpa oleh kekurangan-kekurangan seperti yang menimpa, ya, seperti kekurangan-kekurangan yang menimpa khamri dunia. Wa in istarakat ma'a khamri dunya fil ismi, walaupun dari sisi nama sama dengan khamr di dunia. Lakinnal makna wal haqiqata mukhtalifani jidda. Akan tetapi makna dan hakikatnya ini sangat berbeda atau berbeda sekali. Nah, sehingga kalau disebutkan, ya, perkara tersebut di dalam jannah sementara juga ada di dunia, itu hanya namanya saja yang sama. Ya. Namanya saja yang sama, maknanya yang sama, hakikatnya itu berbeda. Wa mimma fil jannati minal masyaribi, dan juga termasuk minuman yang ada dalam surga adalah al-asl, madu. Ya, madu. Wa huwa mawjudun fid dunya, dan madu ini ada di dunia. Wa huwa min aladzil masyaribi wa anfa'iha. wa fihi syifaun, dan madu ini termasuk minuman yang lezat yang bermanfaat, padanya ada syifa, ya, kesembuhan. Nah, termasuk obat. Kama zakarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ma'a annahu ladhidun wa tayyibun fa fihi syifa'un linnas. Bersama dengan madu ini adalah minuman yang lezat, bagus, padanya juga ada na'am, obat bagi manusia. Atharul jannah ahsanu min athalid dunya. Madu di dalam surga jauh lebih bagus dari madu di dunia. Bal la yushbihu asala dunya illa bil ismi. Bahkan tidak menyamai madu di dunia kecuali hanya namanya saja yang sama. Walihal qala, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan min asalim musaffa. Nah, minuman ahlul jannah itu ada sungai yang sungainya adalah min asalim musaffa, dari madu yang murni. Madu yang murni. Lianna asala dunya fihi kadarun, karena madu di dunia itu masih tercampur dengan kadar kotoran, ya, butuh disaring, na'am, dimurnikan, kotoran-kotorannya dibuang. Fayahtaju ila tasfiyatin wa yahtaju ila ta'abin ba'da tahsilihi. Maka madu di dunia butuh untuk dibersihkan, juga butuh, ya, untuk mendapatkannya rasa capek. Ini orang capek untuk mendapatkannya, ya, mau madu, ya, dipanjat dulu, ya, dipanjat sarangnya. Khilafa asalil jannah, berbeda dengan madu di dalam surga. Fa'inahu musaffan minal asli, secara asal, yakni dari asal madu dalam surga itu sudah murni, tidak ada kotorannya, tidak ada campuran yang harus dibuang darinya. La yahtaju anna ahlal jannati yat'abuna fi tasfiyatihi wa fi islahihi mithlama yat'abuna fi asalid dunya. Ahlul jannah tidak lagi capek untuk membersihkan madu yang ada dalam surga, ya, seperti capeknya mereka ketika membersihkan madu di dunia. Tsumma aidan asalud dunya qalil. Kemudian juga madu di dunia sedikit. Ya kan? Madu di dunia sedikit. Kamiyatun qalilah, jumlahnya sangat sedikit. Amma asalul jannah fa innahu anharun tajri. Adapun madu dalam surga, maka dia adalah sungai yang terus mengalir. Ya. Wa anharun min asalin musaffa, yaitu sungai dari madu yang dimurnikan. Anharun katsirah, sungai yang banyak. Dan penyebutan sungai di sini yakni hanya namanya yang sama dan maknanya yang sama, hakikatnya berbeda. Kalau sungai di dunia itu kadang-kadang surut, ya kan? Masuk musim kemarau, dia berkurang airnya. Ya, berkurang. Bayangan kita jangan seperti itu di akhirat. Di dalam surga tidak akan seperti itu. Air sungai berupa susu, khamar, madu atau air yang biasa di dalam surga tidak pernah berkurang sedikit pun. Ya. Terus mengalir, menunjukkan banyaknya. Wa hadza min ajaibi ayatillah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk keajaiban ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu ajra fil jannati hadhi anhara min syai'in kana ma'rufan 'inda an-nasi fid dunya annahu qalil. Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sungai-sungai tadi di dalam surga terus mengalir. Ya, terus mengalir. Dalam keadaan manusia mengetahui kalau sungai di dunia itu berkurang airnya. Wa hadza mimma yadullu ala anna al-jannata takhtalifu ikhtilafan katsiran amma fid dunya. Dan ini menunjukkan bahwa, ya, surga itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia. Jadi apa yang ada dalam surga sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia. Lakinnal ladzi fid dunya mimma fil jannati innama huwa namadziju yasirah. Akan tetapi yang ada di dunia kemudian Allah sebutkan di dalam surga itu hanya contoh yang sedikit. hanya sedikit yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma." Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Tidak ada di dunia dari perkara-perkara yang ada dalam surga melainkan hanya nama yang sama." Disebutkan madu, cuma nama yang sama, hakikatnya berbeda. Disebutkan khamar, namanya yang sama, hakikatnya berbeda. Disebutkan asal, ya madu, hanya namanya yang sama, hakikatnya berbeda. Air juga demikian. Buah-buahan juga demikian, ya. Ada buah kurma, ada buah apel, ada buah jeruk, mangga dan lain sebagainya, hanya namanya yang sama. Hakikatnya sangat-sangat jauh berbeda. Yakni anna ma fil jannati yakhtalifu kullal ikhtilafi amma fid dunya. Yakni bahwa apa yang ada dalam surga itu berbeda dengan perbedaan yang sangat yang jauh dari apa yang ada di dunia. Wa in kana alladhi fid dunya yushbihuhu min ba'dil wujuh. Sekalipun yang ada di dunia sama dengan ada yang ada dalam surga, min ba'dil wujuh, dari sebagian sisi, yaitu yusyarikuhu fil ismi, ya, sama dari sisi namanya, ya, dari sisi namanya dan maknanya. Jadi kalau di dunia namanya madu, ya tetap di atas madu, dikatakan madu. Jadi nama dan makna sama. Di dunia khamr, di akhirat juga khamr, namanya sama, maknanya juga sama. Walakin yakhtalifu anhu ikhtilafan katsiran, tapi sangat jauh berbeda dari sisi na'am hakikat. Wa kadzalika sa'iru ma fil jannati minat samarat wal fawakih. Demikian pula semua yang ada di dalam surga berupa buah-buahan, takhtalifu amma fid dunya ikhtilafan katsiran, itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia, dengan buah-buahan yang ada di dunia. La ya'lamuhu illallah, yang perbedaannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaannya Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, buah-buahan dalam surga la maqtu'in wala mamnu'ah, tidak pernah putus, tidak ada musimnya, ada terus. Wala mamnu'ah, dan tidak terlarang, silahkan ambil, silahkan makan. Di dunia bagaimana? Ada musimnya, itu pun punya orang, ya, tidak boleh kita ambil, tidak bebas. Di dalam surga la maqtu'atin wala mamnu'ah, buah-buahannya tidak putus-putus, yakni ada terus, tidak bermusim. Wala mamnu'ah, dan tidak terlarang, silahkan kalian ambil, silahkan kalian nikmati. Karena memang Allah menciptakannya, menyediakannya untuk kalian. Nah, bahkan Allah sebutkan qutufuha daniyah, ya, untuk memetiknya itu dekat. Dalam arti bahwa bagaimanapun posisi orang yang menginginkannya, dia bisa memetiknya. Karena buah itu yang datang mendekat. Ini bukan lagi teknologi dunia. Tidak mencet lagi. Ya, tidak menggoyangkan lagi tangan. Cukup ada dalam hati, mau buah ini, datang buahnya. Ya. Sehingga kita bisa memetik dalam keadaan berdiri, atau duduk, ataukah sambil berbaring. Buah-buahan di dunia bagaimana? Kalau mangganya sudah 10 meter ke atas, siapa yang mau panjat? Nah, buah yang paling masa yang paling besar, oh paling tinggi, di luar lagi. Nah, kadang-kadang orang manjat bukan mangganya yang jatuh, dia yang jatuh. Merepotkan. Di dalam surga tidak seperti itu. Wa innama ya'rifun nasu ma fil jannati bima yajiduna nadhirahu 'indahum fid dunya. Dan hanyalah manusia mengetahui apa yang Allah sediakan dalam surga sesuai dengan apa yang mereka dapati yang sama, yang serupa di dunia ini. Oh, ada mangga, ada apel, ada kurma, ada ini seterusnya. Nah, wa amma ma laysa lahu nadhirun fid dunya, adapun buah-buahan dalam surga yang tidak ada samanya di dunia, fa innallaha akhfahu anhum, maka Allah sembunyikan dari mereka. Yani buah-buahan yang Allah sediakan dalam surga, na'am, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah buah-buahan yang ada di dunia. Yang ada di dunia. Adapun yang tidak ada di dunia, Allah tidak sebutkan. menunjukkan bahwa buah-buahan di akhirat di dalam surga itu banyak. Karena tidak semuanya Allah sebutkan. Ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Dan itu Allah tidak sebutkan. Karena walaupun Allah sebutkan, manusia tidak paham. Oh, bagaimana modelnya? Ya kan? Kita tidak pernah melihat di dunia. Maka Allah sembunyikan. Wala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajadah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa manusia tidak tahu nikmat yang Allah sembunyikan untuk mereka. Ini ada kalimat ma ukhfiya lahum. Jadi ada kenikmatan yang Allah sembunyikan. Ada buah-buahan yang Allah sediakan dalam surga tapi Allah tidak sebutkan kepada manusia. Yang itu akan menjadi qurratu ain. Menjadi penyejuk ya pandangan mata mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan di dunia. Fala yuhitu bi awsafil jannati wa ma fiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang bisa yang meliputi sifat-sifat surga dan apa yang ada padanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kitab-kitab menggambarkan tentang surga, di covernya digambarkan keindahan, itu hanya bayangan-bayangan ya terhadap apa yang ada di dunia. Hakikat surga jauh lebih indah dari itu. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsinya, "A'datul ibadiy as-solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Tidak pernah terdengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Menunjukkan bahwa kalau kita menggambarkan, kita gambarkan dengan yang pernah kita saksikan di dunia. Dan itu jauh dari hakikat surga, keindahan surga. Wa innama bayyana lana asya'a mimma fiha li ajli an na'rifa dhalika fanajidda fi talabihi. Namun Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya, perkara-perkara yang ada dalam surga, ada buah-buahan, ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar, sungai air biasa. Kenapa Allah sebutkan demikian? Li ajli an na'rifa dhalik, supaya kita tahu, oh, dalam surga ada yang seperti itu. Fanajidda fi talabih, sehingga kita punya kesungguhan di dalam mengejarnya. Wasa'yi li husulihi bil amali shalihah, dan berusaha untuk mendapatkannya dengan amal-amal saleh. Kama annahu ja'ala fid dunya namadhija mimma finnar, sebagaimana di dunia juga Allah sebutkan contoh-contoh yang ada di dalam neraka. Kenapa Allah sebutkan? Min ajli an nakhafa minan nar, supaya kita takut dari neraka. Supaya kita takut dari neraka. Wa natajannaba ma yusabbibu dukhulaha, dan agar kita bisa menjauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan masuk dalam neraka. Fa kullu ma yata'allamu an-nasu minhu fid dunya wa kullu ma yakrahunahu fid dunya wa kullu ma maradhi wa kullu afatin wa kullu syarrin fid dunya inna nadhirahu finnar wal iyadu billah lakin ma finnar ashaddu abqa. Maka setiap perkara yang menjadikan manusia tersakiti di dunia, yang dibenci oleh manusia di dunia, setiap penyakit dan kekurangan yang ada di dunia ini, kejelekan yang menimpa manusia di dunia ini, ada seperti itu dalam neraka. Ya, ada seperti itu dalam neraka. Bahkan di dalam neraka, asyad wa abaqa, lebih dahsyat dan tetap terus menerus. Kalau penyakit di dunia, ya, itu muzamman, ada waktunya, ya kan? Nah, bisa disembuhkan. Kemudian panas, serang tertimpa panas dan lain sebagainya, ada akhirnya. Ya, orang kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, ada batasnya. Tapi di akhirat itu terus menerus. Serta sakit, pedih, perkara yang dibenci itu akan terus menerus dan asyad, lebih keras. Fa idza arafa an-nasu hadhihi an-namadhij allati fi dunya mimma fi nar sabbaba dhalika al-khawfa wal firara minan nar. Kalau manusia mengetahui contoh-contoh yang ada di dunia, kemudian juga ada di neraka, ini menyebabkan mereka takut dari neraka dan bisa berusaha untuk lari dari neraka. Falharru wal bardu asyadidani mathalan fid dunya lahuma nadhirun fin nar. Maka panas dan dingin yang sangat yang ada di dunia ada di neraka seperti itu. Lakinnahu asyad wa a'dhamu wa abqa. Akan tapi neraka lebih dingin, lebih panas dan terus-menerus. Kadzalikan narul lati fid dunya aidan narul akhirah asyaddu minha wa abqa wa ahar. Demikian pula api yang ada di dunia. Api kan membakar dan menyiksa. Ya, di akhirat apinya itu lebih keras. Lebih terus-menerus dan lebih panas. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api kalian di dunia, ya, api kalian di dunia itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Jadi api dunia ini sepertujuhpuluhnya api neraka jahannam. Itu pun api di dunia membakar apa saja, ya kan? Bisa membakar rumah, gedung yang tinggi, hutan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dikali 70? Itulah panasnya api neraka jahannam. Nah, qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Dalam surah At-Taubah ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naru jahannama ashaddu har. Neraka jahannam itu lebih panas. Law kanu yafqahun, seandainya mereka memahami. Kadzalikal alamu annaru fiha alamun la ya'lamuha illallah. Demikian pula rasa sakit, pedih ketika orang terbakar. Naam. Api neraka ketika seorang masuk padanya ini luar biasa. Yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadzubulah jibalut arwasi. Api bisa membuat gunung yang tinggi meleleh. Walakin aja sama ahli nar tu'adzabu fiha wa tukhalladu fiha wal iyadu billah. Akan tetapi itu manusia akan disiksa di dalamnya. Kira-kira bagaimana? Ya. Apa kita bisa bayangkan bagaimana tubuh manusia ketika dimasukkan dalam neraka yang gunung saja meleleh karenanya, saking panasnya. Fala yamutuna fiha fayastarihun, sehingga mereka ahli nar, orang yang masuk dalam neraka itu tidak akan mati di dalamnya, tidak akan mati. Ya, seandainya mereka mati, mereka bisa istirahat. Tidak ada mati, ya. Wa yatamannawna al-maut min ajli ayastarihu, dan mereka berangan-angan supaya mati. Di dunia manusia tidak berangan-angan untuk mati. Ya, di akhirat justru orang yang masuk dalam neraka itu berangan-angan supaya dimatikan oleh Allah agar mereka bisa istirahat. Lakin la yamutun, akan tetapi ya tidak ada kematian. Sehingga mereka tidak bisa mati. Bal yabquna mu'adzabina fiha abadal abad. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan mereka terus menerus diadab selama-lamanya, kekal abadi. Kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada mimma yujibul insani idza tadzakkara ma fin nari yujibu lahul khafa wa tajannubal ma'asi. Ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan, mengharuskan bagi manusia apabila dia ingat tentang neraka, mengharuskan dia takut kepada neraka dan menjauhkan diri dari neraka, yaitu menjauhkan diri dari maksiat-maksiat. Wa idza tadzakkara ma fil jannah awjaba lahu ar-raja' wa tama'a bi rahmatillah. Dan apabila manusia mengingat tentang surga dan apa yang ada padanya, ini yang mengharuskan manusia memiliki sifat raja', memiliki sifat at-tama', keinginan yang sangat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'malul a'mal as-shalihah wal hasanati allati tuqarribu ila jannah, sehingga dia pun berusaha untuk beramal dengan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang bisa mendekatkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbibu lahu dukhulaha bi rahmatillahi subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang menyebabkan manusia bisa masuk dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza min hikmatillahi jalla wa ala, ini termasuk hikmah Allah jalla wa ala. An ajra fi hadhihi dunya namarija mimma fid daraini aljannati wa nar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjalankan di dunia ini contoh-contoh yang ada di akhirat nanti, yang ada dalam surga dan neraka. Min ajlil idzati wal i'tibar, supaya manusia bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Wal khawfi war raja, dan agar supaya manusia bisa takut dan berharap. Nasallallahu yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu sallam ala nabihi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.